بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pembahasan terakhir kita sampai pada ma tuqaddar fihi al-harakat. Nah, yang terbagi menjadi 5 macam oleh Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Kita baru mengambil berapa? Ambil satu, yaitu apa, Ahmad? Isim maksur. Nah, tayyib masuk dalam golongan apa isim maksur ini? Dari isi takdirnya. Nah, ditakdirkan semua harakat i'rab. Kenapa? Karena karena huruf akhirnya memang tidak bisa menerima harokat. Nah, pengertian isim maksur bagaimana? Pengertian isim maksur. Alhamdulillah. Nah, tayyib. Qolas min mu'rabin akhiruhu alif lazimah. Ditambahkan dengan alif lazimah. Tayyib, untuk mengeluarkan apa? Apa, Umar? Alif lazimah, perkataan lazimah ini. Ghairi lazim seperti? Seperti alif pada abaka. Nah, alif pada abaka. Nah, karena dia berubah-ubah. Nah, sesuai dengan perubahan amil. Tayyib, karena alif pada abaka adalah alif nam i'ram. Tayyib, kita masuk pada jenis yang kedua, athani. Ma yuqaddaru fihi harakatul i'rabi jami'uha la li kaunil harfil akhiri minhu la yaqbalul harakata li dhati bal li ajli man tasala bih. Golongan yang kedua yaitu yang ditakdirkan padanya harokat i'rab secara keseluruhan, cuman bukan dikarenakan huruf akhirnya tidak bisa menerima harokat lidati. Bali ajlimat tasolabih, bahkan dia tidak bisa menerima harokat dikarenakan sesuatu yang bersambung dengannya. Nah, kalau kemarin golongan yang pertama memang karena zatnya dia tidak bisa menerima harokat, yaitu apa? Alif. Sekarang yang kedua tidak, nah, bisa menerima atau semua i'rabnya takdir, ya, muqaddarah, dikarenakan sesuatu yang bersambung dengannya. Wahual ismul mundafu ila ya'il mutakallim, yaitu isim yang diidhafahkan kepada ya' mutakallim. Nahwu hulami wa akhi wa abi. Wadhalika li'anna ya'al mutakallimi tastad'i inkisara ma qablaha li'ajlil munasabah. Fashtighalu akhiril ismi alladhi qablaha bi kasratil munasabati mana'a min dhuhuri harakatil i'rabi fi. Contohnya hulami wa akhi wa abi. Naam. Ja'a hulami, ra'aitu hulami, marartu bi hulami. Tetap, ya. dan i'rabnya muqaddarah. Ya seperti itu dikarenakan ya mutakallim tastad'i inkisara ma qablaha. Dia apa? Dia na'am memanggil tasadnya itu menjadikan sesuatu yang sebelumnya itu dikasrah. Karena ya, nah yang munasabah dengan ya ya, nah kasrah sebelumnya. Tayyib li ajlin munasabah. Fashtighalu akhir al-ism alladhi qablaha bi kasratil munasabah mana'a min dhuhuri harakatil i'rab fi. Maka nah tersibukannya akhir dari isim tersebut. Nah, tayyib yang berada sebelum ya mutakallim. Nah, dia tersibukkan dengan kasral munasabah, ini menghalangi munculnya harokat i'rab padanya. Nah, karena itulah ketika meng-i'rab, contoh ja'a hulami, bagaimana? Ja'a hulami. Terus. Mana min zuhriha? Naam. Tayyib gulami fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla al-ya'il mutakallim. Mana min zuhriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Jadi semua harakat i'rabiyah naam muqaddarah pada naam isim-isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Naam. Iqra ta'li. Jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam anna madhaban madhaban lifat anna baba gulami. Taib i'rabuhu ya. Sebagai apa? Naibul fa'il dari isim maf'ul muqaddar. Jadi i'lam anna madhaban nuhati anna baba gulami mabniyun liidhafatihi ilal mabni. Wa khalafahumul musannif kama ra'ait. Li'annahu 'addahu min qismil mu'rabi al-muqaddari i'rabuhu wa huwa al-haq. Bidalili i'rabi nahwi gulamuhu wa gulamuka wa gulamai. Tayyib. Ketahuilah bahwasanya mazhab ulama nahwu bahwa bab gulami, maksudnya bab gulami adalah semua isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Nah, bahwasanya bab gulami itu mabni dikarenakan idhafah kepada mabni. Tayyib, mabninya mana yang diidhafahkan padanya? Yaitu ya mutakallim. Nah, ini diselisih oleh musannif sebagaimana kau lihat, dikarenakan musannif yaitu Ibnu Hisyam memasukkan bab gulami pada bagian mu'rab muqaddar. Nah, tayyib. Dan ini pendapat yang hak. Dengan dalil apa? Bisa di-i'rabnya seperti contoh apa? Gulamu. Padahal sama ya kan? Hak di sini juga domir apa? Apa? Domir yang dia mabni, ya tidak? Sekarang kan alasannya tadi pada gulami masuk pada bab apa? Bab mabni dikarenakan diidhofahkan kepada mabni. Sekarang bagaimana kok ulama nahwu mengatakan pada gulamuhu ja'a gulamuhu ra'aitu gulamahu qad i'rab. Padahal sama-sama diidhofahkan kepada mabni, paham? Karena ha ini kan dhamir mabni. Demikian pula gulamuka, demikian pula gulamai. Ketika dalam bentuk musanna. Qala wa thamma madhhabun thalithun fi babi gulami wa huwa madhhab Ibn Malik wa huwa anna al-muqaddara fihi innama huwa ad-dhammatu wal fathah wa amma al-kasratu fahiya dhahiratun fihi. Dan di sana ada mazhab yang ketiga pada bab Ghulami, yaitu mazhab Ibnu Malik, di mana menurut beliau yang muqaddar itu hanya dua, yaitu dhammah dan fathah. Berarti pada ja'a ghulamuhu wa ra'aitu ghulamahu. Adapun ketika na'am kasrah, maka ini kasrah zahirah menurut dia. Kenapa? Karena marantu bi ghulami. Itu kan kasrah jelas, ya tidak? Na'am. Dan jadi kasrah pada ghulami menurut Ibnu Malik itu memang alamat zahirah. Tapi menurut Ibnu Hisham, dan ini pendapat yang masyhur, na'am, yang kita juga memakainya, bahwasanya kasrah pada na'am marantu bi ghulami ini adalah apa? Kasrah muqaddarah mana min zuhuriha istighalul mahal bi harakatil munasabah. Karena kasrah pada ghulami itu kasrah yang terjadi karena munasabah terhadap ya. Ini untuk mempermudah sehingga dipukul rata. Irham. Tanbihun. Karena yang bagi an yu'adda fihi kismil muta'adzir i'rabuhu mutlaqan al-mahkiya fi nahwi man zaidan liman qala darabtu zaidan wa man zaidun liman qala qala zaidun alal asahi indal basriyin fi halati raf'i annaha harakatu hikayatil i'rab wa man zaidin liman qala maratu bi zaidin. Tayyib. Tanbih di sini ya. Seukiannya bagi Ibnu Hisam untuk memasukkan dalam bagian yang muta'adzir i'rabuhu secara mutlak. Maksudnya apa? Secara mutlak yaitu baik harakat dhammah, fathah maupun kasrah. Yaitu na'am al-mahki, yaitu suatu kalimat yang dihikayatkan. Seperti pada contoh man zaidan. Naam, demikian pula man zaidun dan man zaidin. Ketika seseorang apa bertanya dan menghikayatkan perkataan orang sebelumnya. Ketika ada orang mengatakan, contoh misalnya ja'a zaidun. Kemudian orang bertanya man zaidun, yaitu maksudnya apa? Siapa? Zaid yang dimaksud karena ada zaid yang banyak. Kemudian ada orang memberikan khabar, ra'aitu zaidan. Aku melihat Zaid. Orang ini masih bingung Zaid yang mana, maka dia bertanya man Zaidan. Ya Zaidan di sini hikayah. Tayyib. Zaidan di sini hikayah yang mengakibatkan apa? Tidak nah munculnya harakat i'rab. Maka juga pada kasus yang seperti itu kita katakan mana amin duhuriha apa? Istighalul mahal bi harakatil hikayah. Ya. Berarti masuk kategori yang kedua. Tayyib. Bukan karena huruf akhirnya itu enggak bisa menerima harokat, cuman dikarenakan apa? Tersibukkannya dengan sesuatu yang lain. Paham? Jadi ini ditambahkan dan tanbih yang bagus, alhamdulillah. Yaitu nam yang juga nam di i'rab dengan apa? I'rab muqaddarah. Ada semua harokat i'rabnya, tapi bukan disebabkan karena huruf akhirnya tidak bisa menerima harokat, tapi dikarenakan na'am sesuatu yang lain. Kalau ketika bergabung dengan ya mutakalim dikarenakan sesuatu yang bersambung dengannya. Tapi kalau pada contoh man zaidun, man zaidan, man zaidin, ini dikarenakan apa? Harokat hikayah. Ini kesimpulan tanbih. Tayyib. Al-thalith. Ma yuqaddaru fihi dhammatu wal kasratu faqat. Golongan yang ketiga yaitu yang ditakdirkan padanya dhammah dan kasrah saja. Apa sebabnya? Lil istithqal. Dikarenakan beratnya. Tayyib. Hadza ma lam yakun ala sighatil jam'il mutanahi fa in kana fal muqaddaru fihi hina idin ad-dhammatu wal fathatu ka jawarin wa ghawashin wa inna ma lam tadhharil fathatu fihi fi halatil jar li niyabatiha an harakatin saqilah fa umilat muamalatuha. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu yang ditakdirkan dhamma dan kasrah, ini selama sighahnya bukan sighah jam'il mutanahi. Maksudnya apa? Sighah muntal jumuk. Nah, mafa'il dan apa? Mafa'il. Babila sighahnya sighah muntal jumuk, yaitu fa'in kana, maksudnya babila memang bentuknya sighah muntal jumuk, maka yang ditakdirkan padanya adalah dhammah dan fathah. Tayyib. Seperti jawarin dan gawashin, mafa'il. Naam. Tayyib. Wa inna ma lam tadharil fathatu fihi fi halatil jar liniyabatiha an harakatin thaqilah. Ya, fathah tidak muncul pada kondisi jar hanifilah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia menggantikan suatu harokat yang apa? Yang berat. Baik, maka disikapi dengan apa? Sikap yang sama. Kalau selain, karena apa? Asalnya kan jawariu. Makanya ketika nasab, nah, baik, muncul. Cuman ketika fathah dalam kondisi jar, fathahnya jar ini kan dia niabah. Niabah dari harokat sakinah yaitu apa? Berarti kan kata linia batiha an harokatin sakilah, maksudnya apa? Karena fathah pada kondisi jar ini dia pengganti dari harokat yang berat yaitu kasroh. Nah, asalnya ya kan artikel itu pada dhammah dan kasroh, sedangkan fathah itu kan ringan, ya tidak. Cuman pada sighah muntahal jumuk ketika jar dia dimajrurkan dengan apa? Dengan fathah, ya kan? Karena ghairul munsharif, ya. Karena ghairul munsharif. Nah, tetap kita katakan, ya, pada kondisi tersebut dia na'am, dia apa? Dia tetap muqaddar. Walaupun fathah, ya fanifillah. Walaupun fathah tetap muqaddar. Kenapa? Karena dia menggantikan harokat yang berat. Maka disikapi sama. Baik. Lil istithqal, dikarenakan beratnya. Nah, untuk dinampakkan harakat dhammah dan kasrah. Qala wa qad dhahara daruratan, dan kedua harakat ini terkadang muncul. Dikarenakan kedaruratan syair. Kaqaulihi la amruka ma tadri mata anta ja'iyun walakinna aqsa muddatil umri ajilu. Syahidnya mana? Ja'iyun. Naam. Asalnya adalah ja'in. Naam. Tapi dimunculkan dhammah di sini ja'iyun untuk amal darurah syair. Sehingga pas. Wa qawlihi fayawman yuafina al-hawa ghaira madhi. Ghaira madhiin. Nah, dinampakkan. Tayyib. Wayawman tara minhunna ghaulan taghawwalu. Ya, syaitnya. Fayawman yuafina al-hawa ghaira madhiin. Nah, ghaira madhiin. Dinampakkan. Jadi terkadang dinampakkan untuk suatu kedaruratan. Tapi asalnya dia tidak nampak ihramnya. Nah, yang masuk dalam jenis ketiga ini wa huwal ismul manqus. Wa na'ni bihi al isma alladhi akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha kal qadhi wa da'i. Dan yang dimaksud dengan isim manqus di sini yaitu isim yang apa? Akhirnya adalah ya yang dikasrah sebelumnya. Yang dikasrah huruf sebelumnya. Seperti qadhi dan da'i. Dinamakan dengan mangkus. Nah, antum lihat hasyah nomor 4. Sumya bidzalika li hadfi lamihi li ajli tanwin fi nahwi qadin wa murtaqin fi hal raf'i wal jar. dinamakan dengan mangkus. Nah, disebabkan apa? Disebabkan dihilangkannya lam isimnya. Dikarenakan tanwin, ya. Tayyib. Jadi dibuang lam fi'ilnya untuk apa? Untuk tujuan tanwinnya ini. Fi nahwi qadin wa murtaqin. Dalam kondisi rufa dan jar. Wal hadfu naskun. Ya, naksun. Wal hadfu naksun. Dan nah, penghilangan ini merupakan kekurangan. Aw li annahu naqasa minhu ba'dul harakat wa dhahara fihi ba'duha. Atau alasan yang kedua dinamakan mangkus ikhwani fillah dikarenakan apa? Kurang darinya sebagian harokat dan nampak padanya sebagian yang lain, yaitu apa? Harokat, naam, seperti ada harokat dhammah dan kasrah. Kemudian nampak sebagian yang lain pada harokat fathah. Ini alasan dinamakan mangkus. Kalau kemarin alasan dinamakan maksur apa? Karena lawan dari mamdud, ya. Dinamakan maksur karena lawan dari mamdud. Baik. Sedangkan mangkus ya dikarenakan naqs. Ada naqs yaitu ada hadz, dan ini lebih tepat apabila pada alasan yang pertama. Nah, karena lam isimnya itu dihilangkan dalam kondisi rafa dan jar. Dan pengertian isim mangkus sebagaimana dikatakan Ibnu Hisyam, al-ismu alladhi akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha. Naam. Khafifatan lazima. Fa kharaja bi maksurin ma qablaha nahwu naam dhabyun wa ramyun. Tayyib. Ya, dinamakan maksur dengan kategori seperti ini, ikhwan fillah. Akhirnya adalah ya, naam, tayyib, khafifah, lazimah. Kemudian apa? Di kasrah huruf sebelumnya. Maka keluar, naam, dengan perkataan maksurun maqablaha, yaitu apa? Seperti contoh dhabyun. Kenapa? Karena sebelum ya, lazimah ini apa? Sukun. Juga ramyun li sukuni maqablaha. Wa kharaja bi khafifah nahwu kursiyun. Naam. Tayyib, kursiyun. Kenapa? Li tasydidiha, karena ya ini ya ditasydid. Naam. Tayyib. Wa kharaja bi lazimah maka najruhu aw nasbuhu bil ya'i kal asma'i sittah wal muthanna. Dan dikeluarkan dengan kata lazimah qanifillah, yaitu yang maka najaruhu au nasbuhu bil ya, yaitu isim apa saja yang dijar, yang jarnya dan nasabnya dengan ya. Seperti apa jar, yang tanda jar dan nasabnya dengan ya? Seperti asmaus sittah. Nah, juga apa musanna itu akhirnya ya apanya jar, nama jarnya. Tayyib, maka najaruhu na'am au nasbuhu bil ya. Asma'u sittah apa? Di situ na'am marfu dengan apa? Dhammah. Ya, marfu dengan wawu atau dhammah? Wawu. Tayyib, kemudian nasabnya dengan alif dan jarnya dengan ya. Nah, asma'u sittah na'am pada kondisi jar. Sedangkan musanna ini untuk apa? Nasab dan jarnya dengan ya. Baik. Nah, li'adami luzumiha dikarenakan tidak lazimah. Berarti kalau mau dilengkapkan pada pengertian isim mangkus, yaitu apa? Al-ismu alladhi akhiruhu ya'un khafifatun lazimah maksurun maqablaha. Nah, ini lebih lengkap. Ya'un khafifah. Ya yang khafifah berarti keluar darinya ya yang tasydid. Kemudian lazimah keluar darinya apa? Ya yang muncul karena i'rab. Kemudian maksurun maqablaha keluar darinya yang sebelum ya itu na'am tidak di kasrah. Seperti apa? Kal qadhi wa da'i. Nah. Matala bimithalain isyaratan li'adamil farqi bainal ya'il asliyah kaya'il awal wal munqalabah an wawin kaya'il tsani. Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala mendatangkan dua contoh ini, qadi dan da'i. Nah, isyarah untuk menunjukkan apa? Tidak adanya perbedaan antara ya' yang asli dan ya' yang munqalabah, yaitu ya' yang merupakan perubahan dari huruf lain. Karena pada qadi memang dia asli, ya qadha yaqdi, ya kan? Qadha yaqdi qadi. Ya, asal ya'nya memang asli dia. Sedangkan da'i asalnya apa? Da'a yad'u. Tayyib da'a yad'u. Berarti ya pada nam da'i ini munqalabah minal waw. Tayyib munqalabah minal waw. Merupakan apa? Perubahan dari waw. Jadi tidak peduli ikhwanifillah, tetap dinamakan isim mangkus, dilihat dari apa? Akhirnya. Tidak dari akhir. Pokoknya yang nampak saat itu enggak melihat aslinya apa. Yang penting dia isim akhirnya ya nam khafifah lazimah maksurun maqablaha. Adapun contohnya jelas, ja'al qadi wa ra'aitul apa? Ahmad. Ra'aitul qadiya. Naam. Wa maratu bil qadi. Untuk contoh marantu bil qadhi, bagaimana i'rabnya? Marantu fi'il madhi, hamdan sukun li tisal bi dhamir al-mudhari. Ta dhamir muttasil hamdan adam fi mahalli raf'in fa'il. Fa hujani. Naam. Lamah al-mudhari. Al-qadhi. Ismu majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi. Al-kasratu muqaddaratu. Kasrah muqaddarah. Alamah qabla al-ya'i. Ha? Kasratu muqaddarah. Kasrah muqaddarah di mana? Dotnya atau di ya'nya? Jangan tercampur dengan ya mutakallim tadi. Maratu bil qadi. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya. Mana amin duhuriha? Asiqal. Nah. Karena ya di sini dia ya apa lam isim, ya kan akhir dari isim. Arabi ma yuqaddaru fihi ad-dhammatu wal fathatu. Lita'adduri wa huwa al-fi'lul mu'talu bil-alif. Nahu yakhsha. Takulu yakhsha zaidun walan yakhsha amrun. Fatuqaddiru fil awwali al-dhammata wa fil thani al-fathata. Lita'adduri dhuhuril harakati al-alif. Sekarang golongan yang keempat yang ditakdirkan badannya dhammah dan fathah dikarenakan ta'addur. Karena memang tidak memungkinkan untuk nampak, tidak bisa dhammah dan fathah. Yaitu naam fi'il muqtal bil alif. Kita selesai dari pembahasan apa? Isim. Sekarang masuk pada pembahasan fi'il. Naam fi'il muqtal bil alif, contohnya yakhsha. Takul yakhsha zaidun, i'rabnya. Jangan dia. Nah, mana mitunya ta'adzur? Karena memang akhirnya alif lam. Tidak mungkin untuk menerima harokat. Zaitun fa'il. Taib. Walal yakhsha amrun. Sama. Nah, maka engkau takdirkan pada awal dhammah dan pada contoh lan yakhsha na'am adalah fathah. Taib. Dikarenakan ta'adzur duhuril harokati alal alif. Tidak mungkin untuk apa nampaknya harokat pada alif. Kenapa kok tidak dimunculkan? Berarti kalau demikian yang ditakdirkan dhammah dan fathah. Berarti untuk kondisi ma'am kasrah dia nampak, ya. Nah, tidak bisa dikasrah. Baik. Nah, dikatakan di sini mayyuban darufih dhammah wal fathah, ya, karena memang itu saja pada fi'il. Karena kasrah tidak ada pada fi'il. Al-khamis. Ma yuqaddaru fihi dhammatu faqat wa huwa al-fi'lu al-mu'tal bil wawi nahwu zaitun yad'u wa bil ya'i nahwu zaitun yarmi. Nah, ditakdirkan padanya dhammah saja. Nah, yaitu fi'il yang mu'tal bil wawi, akhirnya wawu. Nahwu zaitun yad'u di Arab. Betul. Wa alamatu rafihi yad'u ta'adur atau apa? Yad'u wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal wawi mana amin duhuriha as-siqal. Tayyib, karena dia nampak pada kondisi apa? Kondisi fathah. Nah, layyad'uwa. Tayyib. Wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan tamjiruhu. Nah, terus wa jumlah fi mahalli raf'in khabar. Wa jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in khabar zaid. Nah, demikian pula muqaddar na'am pada ya nahu zaidun yarmi. Nam yarmi ini jelas. Naam, asalnya apa? Zaidun yarmiyu. Naam, karena thiqal, harakat dhammah padanya thiqal. Baik. Faedah untuk kalimat zaidun yad'u, qala wa la tujadu fil asma'i kalimatun arabiyyah mu'rabah akhiruha wawun lazimatun qablaha dhammah. Amma fil mabniyati fayujad nahu huwa wa dhut ta'iyah. Wa amma fil kalamil ajami fayujadu aydan nahu nam samandu wa qamandu. Ini faedah ikhwani fillah, dan didapati pada kategori isim satu kata bahasa Arab, ya, kalau yang bisa di i'rab yang akhirnya wawu lazimah sebelumnya dhammah. Coba cari. Ya, isim, ya, isim yang mu'rab. Ya, isim mu'rab yang apa? Akhirnya na'am. Akhirnya apa? Wawu lazimah sebelumnya dhammah. Ini tidak ada. Na'am. Karena ini adanya pada fi'il. Adapun isim tidak akan ada. Kecuali pada apa? Isim-isim yang mabni, maka bisa didapati contohnya apa? Huwa. Huwa, ya, ini isim mabni tapi nah, wawu sebagai akhir dan apa? Sebelumnya dhammah. Cuman yang lainnya tidak ada. Demikian pula dhu. Nah, dhu ta'iyah. Adapun pada kalam ajami ini banyak. Nah, qala wa tadharul fathatu li khifatiha 'ala al-ya'i fil asma'i wal af'al. Ini jelas, ya, fathah dikarenakan ringannya dia nampak. Naam. Pada naam, pada huruf ya. Pada isim-isim dan fi'il. Wa 'alal wawi fil af'al, dan dia nampak. Naam, pada huruf wawu. Naam, untuk fi'il-fi'il. Tayyib. Ay alal masyhur. Ya, wa tadharul fathatu li khifatiha alal ya'i fil asma, ay alal masyhur. Pendapat yang masyhur. Qala al-Ashmuni min al-Arabi man yusakkin al-ya. Fi an-nasbi aidha. Tayyib, di kalangan orang Arab ada yang mensukun ya dalam kondisi nasab juga. Qala syair walau anna washin bil yamamati daruhu wadari bi'a'lal hadramauta ihtadaliya. Syahidnya mana? Padari, ya dari ini ya apa? Ya mutakallim. Mana? Wa tadhharul fathatu li khifatiha 'alal ya'i fil asma' wal af'al. Apa? Yang mana ini? Yang dikatakan oleh mubarrid wa huwa min ahsani darurati syi'r li annahu nam hamala halat nasfi ala halat raf'i wal jar. Sebaik-baik apa? Kedaruratan syi'r dikarenakan ya di bawah kondisi nasab na'am bada kondisi apa rafa' dan jar. Pada apa mana? Lia apa? Hah? Ihtadali asalnya. Mana? Abang Umar? Hah? Zaidnya washin. Ya. Walau anna washian. Ya. Harusnya kan itu. Kan di sana mansub. Walau anna washian. Baik, tapi di sini tetap apa ditakdirkan menjadi apa? Walau anna washin. Baik. Karena darurat. Ya, beliau bawa hamala halatan nasb ya, ala halatan rafi wal jari. Jadi kondisi nasab padahal dia seharusnya apa? Nampak ya kan? Dia bawa seperti pada kondisi rafa dan jari, yaitu dalam kondisi muqaddarah. Naam. Ini darurat saja. Qala Sabban al-Asah jawazuhu fi sa'ah. Bidalil qira'ati Ja'far as-Sadiq min awsati ma tut'imuna ahalikum bisukunil ya. Baik. Dalam riwayat dalam qira'ah Ja'far min awsati ma tut'imuna ahalikum. Harusnya apa? Ahaliyakum. Ahaliyakum menurut apa kaidah? Adapun qira'ah kita ahlikum. Baik, wasyahidu fil baiti washin. Ismu anna mansubun bil fathatil muqaddarah 'ala al-ya'il mahdhufa. Naam, mansubun bil fathatil muqaddarah 'ala al-ya'il mahdhufa. Liltiqa'i sakinain. Mana min dhuhuriha as-sukunul 'arid min ijra'il mansubi majral marfu'i wal marfu' wal majrur. Nah, ini i'rabnya menghalangi dari apa? Nampaknya sukun, menampaknya apa? Harakat apa? Fathah tersebut karena sukun yang arid. Nah, dijalankan pada seperti kondisi mansub, nah dan kondisi mansub disikapi seperti kondisi marfu dan majrur karena darurat syair. Walaupun sebagainya fadilah tidak dipersyaratkan darurat. Nah, tapi yang masyhur yang kita pakai dalam kondisi nah mansub itu apa nampak, ya kan? Pada kasus mansub nampak. Ada ya. Adapun untuk wawu ini nampak juga manfilah. Cuman wawu untuk fiil. Kaqaulika innal qadhiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Qala Allah Ta'ala ajibu da'i Allah. Naam, ajibu da'i Allah. Mbak Umar. Najibu fi'il amr mabni 'ala harfin nun wal wawu ghamirun tasniyatun 'ala ra'in a'id داعي مفعول لي منصوب علامة نسبه الفتحة الظاهرة الله ذو الجلالة مدبر. طيب dan perkataan wa'alal wawi fil af'al ada ta'lik untuk menegaskan yufhamu minhu annahu laysa fil asma'i wawun yuqaddaru 'alaiha al-i'rab. Ini jelas ya, tidak. Enggak ada pada isim itu wawu yang ditakdirkan atasnya i'rab. Kenapa? Karena memang enggak ada dalam isim yang mu'rab nah akhirnya wawu lazimah sebelumnya apa? Sebelumnya dhammah. Ini enggak ada. Tayyib. Wa qala Allah ta'ala la yu'tiyahumullahu khaira. Nah, syahidnya mana? Yu'tiyah. Wa qala ta'ala lan nad'uwa min dunihi ilaha. Lan nad'uwa. Ta'in di situ zahir. I'rabnya bisa dibaca di bawah. Nah, ingat-ingat ini perincian yang bagus dari Ibnu Hisham al-Fanikilah yang nah, tidak kita dapati pada kitab sebelumnya. Dengan perincian seperti ini. Nah,